Dale, dale. Sudah cukup. Dari yang hafal satu bab, bab apa saja? Ya, insya Allah terang. Ayam tura falyaqra anhu ولا يشركوا قلت أفلا أبشر الناس طيب أحسنت بارك الله فيك طيب kita lanjutkan kita telah masuk pada bab as-salasun pada bab yang ke-30 itu bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa bab dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum istisqa meminta hujan dengan bintang-bintang. Baik, dan telah kita terangkan ya bahwa turunnya hujan dikaitkan dengan bintang ada berapa? Ada berapa? Bu Muhammad. Turunnya bintang, apa turunnya hujan? Kaitannya dengan bintang. Hukumnya apa? Ada berapa macam? Hah? Dua. Apa itu? Syirik akbar. Ada dua bentuknya. Jadi yang pertama syirik akbar keluar dari Islam. Kalau tidak bertobat meninggal maka habis semua amalnya, neraka kekal di dalamnya. Bagaimana bentuknya? Ada dua ya. Yang pertama Tapi pertama dia berdoa kepada bintang agar bintang itu menurunkan hujan. Maka ini syirik. Syirik apa? Syirik besar dalam masalah uluhiyah. Yang kedua, dia menyandarkan terjadinya hujan kepada bintang ini, di mana dia meyakini bahwa bintang itu yang menurunkan hujan. Tapi dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, walaupun dia tidak berdoa. Dia tidak berdoa, tapi dia yakin bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Ini juga syirik besar, dan ini syirik rububiyah. Baik. Kemudian jenis yang kedua, syirik kecil, syirik asghar. Tidak keluar dari Islam, tidak kekal dalam neraka, tetapi menurut sebagian ulama tidak diampuni dosanya pada hari kiamat, langsung neraka, cuma tetap akan keluar, tapi langsung neraka karena dosanya tidak diampuni karena syirik kecil. Baik. Bagaimana bentuknya? Ada berapa? Satu. Yang apa itu? Dia meyakini bintang itu sebagai penyebab turunnya hujan. Baik. Dia yakin Allah yang menurunkan hujan, tapi dia meyakini bahwa bintang sebagai penyebabnya. Maka ini adalah syirik kecil, sebab tidak ada hubungan antara bintang dengan, tidak ada hubungan sebab akibat antara turunnya hujan dengan bintang. Sebab telah kita terangkan Allah menciptakan bintang tujuannya ada berapa? Ada tiga. Yang pertama sebagai hiasan langit, yang kedua sebagai pelempar syaitan, yang ketiga sebagai alamat, sebagai tanda untuk menunjuk, mengetahui arah mana barat, mana timur, mana kiblat dan seterusnya. Tapi kata siapa? Kata ada, faman ta'awwala ghaira dzalika, siapa yang meyakini selain daripada tiga ini dan menafsirkan bintang itu selain daripada tiga, faqad akhta'a, sungguh dia telah salah, wa adaa nasibahu, dan telah menghilangkan bagian agamanya, artinya kafir. Ya. Kemudian wa takallafa bima la ilma lahu, dan dia telah memberat-beratkan dirinya terhadap sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Baik. Nah. Baik, kemudian berikutnya pada bab ini telah kita baca satu ayat ya. Ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, kalian dustakan. Kalian telah mendustakan rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Kalian dustakan. Rezeki yang dimaksud di sini apa? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, Al-Quran atau ilmu. Ilmu atau Al-Quran ya, sama. Al-Quran itu ilmu, ilmu itu adalah Al-Quran. Taib. Ya, kalian mendustakan ilmu atau kalian mendustakan Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah nikmat dari Allah, ilmu adalah merupakan nikmat dari Allah, namun kalian dustakan. Yang kedua, hujan. Nah, ini yang kaitannya dengan pembahasan. Kalian mendustakan nikmat Allah, rezeki Allah berupa hujan. Nah, bagaimana bentuknya mendustakannya? Mendustakan rezeki Allah berupa hujan. Jadi hujan itu rezeki ya. Hujan itu adalah rezeki dari Allah. Ya. Baik. Maka Allah menyindir dan mencela mereka yang mendustakan nikmat al-matar, nikmatul hujan ini. Bagaimana bentuknya orang mendustakan nikmat hujan? Menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Ya, ketika dia meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, maka ini mendustakan nikmat dan kufur besar. Ketika dia meyakini bahwa Allah turunkan hujan sebabnya bintang, juga bentuk mendustakan nikmat, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan bintang, tidak turun hujan. Ya, maka ini juga bentuk mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Baik. Berikutnya kata penulis, wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Malik al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau. Dan telah kita terangkan Abu Malik al-Asy'ari sahabat, ya. Ada berapa sahabat Abu Malik? Ada tiga. Yang pertama Al-Harits ibn al-Harits, yang kedua Ka'ab ibn Asim, yang ketiga Amr ibn al-Harits. Ada tiga sahabat kunyahnya Abu Malik al-Asy'ari, namun namanya berbeda-beda. Baik, siapa yang dimaksud di sini? Al-Harits ibn al-Harits radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ada pun sahabat yang masyhur juga yang meriwayatkan hadis tentang haramnya musik, bukan sahabat ini, ya. Itu Abu Malik juga namanya, kunyahnya, tapi namanya siapa? Meriwayatkan musik. Baik. Amr ibn al-Harith. Baik. Nah, sahabat ini namanya Al-Harith ibn al-Harith. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi, ada empat pada umatku ini, yang mana empat ini adalah termasuk perkara jahiliyah. Empat ini adalah perkara jahiliyah. Amalannya amalan jahiliyah. Dan empat ini masih ada pada umatku, masih dilakukan oleh umatku. La yatrukunahunna, mereka belum meninggalkannya, tetap mereka lakukan empat perkara jahiliyah ini. Baik. Ikhwana fid din, barakallahu fikum. Penyebutan empat di sini, empat kata Nabi, ada empat perkara jahiliyah yang masih ada pada umatku dan mereka belum tinggalkan, mereka masih melakukan. Empat di sini, penyebutan empat di sini bukan pembatasan. Bukan pembatasan, ya. Bukan berarti hanya empat saja perkara jahiliyah yang masih merajalela di tengah umat Nabi Muhammad. Bukan hanya empat saja. Banyak. Banyak sekali perkara-perkara jahiliyah, amalan-amalan jahiliyah yang masih diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan kitab khusus, menulis kitab khusus. Kitab khusus beliau tulis untuk menyebutkan amalan-amalan jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah disebutkan dan ditulis kitab khusus. Namanya kitabnya Masailul Jahiliyah. Sebutkan di situ ratusan amalan-amalan jahiliyah. Ya, beliau tulis khusus. Kenapa beliau tulis khusus? Supaya umat Islam waspada, tahu ini jahiliyah harus dihindari. Iya. Innama tunqadu ural Islami urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah, kata Umar bin Khattab. Sesungguhnya kata Umar, Islam itu akan terlepas ya, seurai demi seurai, sedikit demi sedikit dari seseorang, sadar atau tidak, ketika dia hidup dalam keadaan tidak memahami perkara jahiliyah, dia tidak tahu yang mana jahiliyah. Kenapa? Ketika dia tidak tahu yang mana perkara jahiliyah, akhirnya dia jatuh. Dia lakukan perkara jahiliyah itu. Nah, kalau dia semakin banyak melakukan perkara jahiliyah, maka dia khawatirkan bisa keluar dari Islam. Makanya Umar mengatakan, innama tumqadu ural Islam, Islam itu ikatannya terlepas. Ya, simpul demi simpul terlepas ketika hidup seseorang di tengah-tengah Islam dalam keadaan dia tidak mengerti yang mana perkara jahiliyah. Oleh karena itu kita harus mengetahui yang mana itu amalan jahiliyah. Kita pelajari Masailul Jahiliyah. Penting untuk dibaca kitabnya Syekh. Kitab Masailul Jahiliyah supaya apa? Supaya kita faham yang mana itu jahiliyah untuk kita hindari. Ya. Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku, kata penyair, aku ingin mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan, tapi untuk menjaga diri darinya. Faman la ya'rifu syarra minal khair, sebab siapa yang tidak tahu yang mana baik yang mana jelek, waqa'a fi, dia bisa terjatuh dalam kejelekan. Kenapa? Dia tidak tahu. Ya. Maka ikhwan fil din, memahami perkara jahiliyah penting. Ya, dan suatu saat insyaallah kita akan membuka pelajaran Masail al-Jahiliyah insyaallah, kalau bukan saya, ustaz yang lain. Penting itu. Baik, maka di sini ikhwan fil din azzaqullah, beliau sebutkan ada empat. Dan ingat, penyebutan empat di sini bukan pembatasan. Dan ikhwan fil din azzaqullah, inilah salah satu metode Rasulullah dalam mengajarkan ilmu. Ini salah satu metode yang Nabi ya ajarkan kepada setiap pengajar, setiap ustaz ya, dalam menyampaikan ilmu itu tidak disebutkan semuanya. Empat saja. Kenapa Nabi sebutkan empat? Supaya mudah difaham dan mudah dihafal. Ya, dan itu metode dalam belajar. Dalam belajar itu tidak langsung ambil semua, sedikit-sedikit. Lihat Nabi ya, Nabi sebutkan empat. Supaya apa? Supaya fokus dulu pada empat, gampang difaham, dan fokus di situ dan mudah dihafal. Dipahami? Maka seorang penuntut ilmu yang ingin belajar dan berhasil, ya, harus bersabar. Sebab memang belajar itu tidak hanya setahun, dua tahun, tapi tulus zaman, kata Imam Syafi'i. Lama waktunya, makanya sedikit-sedikit. Ya, jangan sekaligus semuanya diborong. Lihat orang di sana belajar menghafal hadis, hadis. Orang di sana belajar ini, ikut juga. Salah, ikut juga. Semuanya dimasukkan ke memorinya, sementara memorinya hanya 1 giga. Ya, satu mata pelajaran saja sudah 30 giga. Memorinya hanya 1 giga. Tidak bisa ikhlas kalian. Dalam belajar itu mahlan mahlan, syai'an fa syai'an. Sedikit-sedikit. Ya, sedikit, sedikit-sedikit dalam belajar itu. Oleh karena itu, Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, ulama besar, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, luar biasa, Amirul Mu'minin fil hadis, pemimpin kaum muslimin dalam bidang hadis, ahlul hadis yang sangat luar biasa. Beliau berkata, la ta'khudul ilma jumlatan, jangan kalian mengambil ilmu itu banyak-banyak, jumlah keseluruhan. Jangan. Fa inna man rama al-ilma jumlah dhahaba anhu jumlah. Sebab siapa yang membidik ilmu secara keseluruhan, maka akan pergi juga seluruhnya. Diambil semuanya, langsung pergi semuanya juga, tidak ada tersisa. Kenapa? Karena tidak sanggup ini menahan. Tidak bisa tersimpan dengan baik. Tapi coba sedikit-sedikit. Ya. Baik. Akan pergi kata beliau, walakin syai ba'da syai ba'al ayyam wal layali. Ya. Baik. Akan tetapi kata beliau, sedikit demi sedikit, sehingga hari demi hari akan menumpuk ilmunya. Kan ada istilah orang sedikit sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu betul itu. Sedikit demi sedikit. Memang harus begitu belajar ilmu ya. Ada orang baru belajar langsung apa? Langsung hafal mustalah. Langsung ikut mustalah hadis. Langsung ikut ya, diikuti semua mustalah, diikuti usul fiqh, ikuti akidah, ikuti semuanya. Ya. Walaupun kita tidak ingkari, maksudnya tidak, kita tidak larang ya, bagus. Tetapi untuk berhasil dalam menuntut ilmu itu tidak tepat, tidak akan berhasil itu. Ya, kadang-kadang ada penuntut ilmu terpengaruh sama temannya. Oh, teman saya sudah ikut itu, saya harus ikut. Padahal kemampuannya belum sampai ke situ. Sabar saja. Apalagi kalau sombong, sombong pula dia, sok-sokkan. Wah, saya harus ikut pelajaran itu supaya orang melihat saya sudah belajar mustalah. Padahal apa? Mengaji saja belum tahu. Mengaji dulu, belajar, belajar mengaji dulu, iqra. Dari dasar, sedikit demi sedikit. Ya, jangan langsung mengambil ilmu banyak. Ya. Baik. Ya, kata Nabi ada empat. Perkara jahiliyah, ya, maksudnya jahiliyah di sini, jahiliyah yang dimaksud adalah sebelum Islam, sebelum Nabi diutus, itu namanya jahiliyah. Ya, jahiliyah itu artinya sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka itulah yang disebut dengan jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman sebelum Nabi diutus. Setelah Nabi diutus, bolehkah kita mengatakan zaman jahiliyah? Tidak boleh. Sekarang zaman jahiliyah haram, tidak, salah itu. Sebab zaman jahiliyah itu digunakan untuk waktu sebelum Nabi diutus. Kenapa? Sebab disitulah kebodohan. Disitulah kebodohan. Bodoh tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bodoh tentang hak-hak manusia. Nah, setelah Nabi diutus, masuk ilmu. Tidak boleh lagi dikatakan zaman jahiliyah, sebab sudah ada ilmu. Sudah hilang kebodohan. Sudah hilang kebodohan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak kepada manusia. Walaupun ada sebagian orang, dia masih ada sifat jahiliyah, tapi tidak boleh kita mengatakan ini zaman jahiliyah, tidak boleh. Sebab zaman jahiliyah itu digunakan untuk masa sebelum Nabi diutus. Setelah Nabi diutus, zaman jahiliyah sudah tidak ada. Tetapi boleh kita mengatakan ya pada orang itu ada jahiliyah. Pada satu orang ini, pada suku ini, pada tempat ini. Paham ya? Tapi mengglobalkan itu tidak boleh. Paham? Baik. Nah, kata Rasulullah ada empat perkara amalan-amalan jahiliyah yang masih ada pada umatku. Artinya masih dilakukan oleh umatku dan mereka belum tinggalkan. Iya. Umatku belum meninggalkan. Dan umat yang dimaksud di sini, umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Ya, sebab umat itu ada dua, Umat Nabi Muhammad ada dua, ummatul da'wah wa ummatul ijabah. Ya, kalau ummatul da'wah, ya, kalau ummatul da'wah, ya, semua umat Nabi Muhammad, baik yang kafir maupun yang mukmin, yang mereka hidup ketika Nabi diutus, itu namanya umat Nabi Muhammad, ya. Setiap orang yang hidup ketika Nabi sudah diutus, maka itulah umat Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad terbagi dua. Ada namanya ummatul da'wah. Kalau ummatul da'wah, itulah tadi semua orang yang hidup ketika Nabi diutus, apakah dia beriman atau tidak, apakah dia orang Arab atau orang bule. Ya, setiap manusia yang hidup ketika Nabi sudah diutus, apakah dia kafir, beriman atau tidak beriman, apakah dia Arab atau bukan Arab, hitam atau putih, atau merah kulitnya, atau apa saja, itulah yang dimaksud dengan ummatul da'wah. Umat yang masih mau didakwahi, masih mau diajak kepada Islam. Ya, yang kedua ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah, itulah umat Nabi yang sudah ikut kepada Nabi, ikut agamanya Nabi, sudah masuk agama Rasulullah, maka itulah yang dimaksud dengan ummatul ijabah. Jelas? Jelas ini? Kenapa penting? Penting pula kita memahami umat pembagian ini, sebab ada hadis terkadang menyebutkan umatku, tapi yang dimaksud di situ umat. Contoh, saya kasih contoh ya. Hadis Rasulullah, syafa'ati li ummati, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku, ya, akan berlaku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Nabi sebutkan, syafa'atku akan diperoleh bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kalau kita tidak faham umat, dua umat ini, maka kita akan mengatakan berarti yang bule, bule yang tidak muslim berarti dapat syafaat? Tidak. Yang kafir tidak akan dapat syafaat. Terus bagaimana dengan hadis? Umatku. Ya, yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad yang ummatul ijabah. Faham ini? Yang ikut agama Rasulullah tetapi melakukan maksiat, dosa dan bid'ah, tetap mendapatkan syafaat. Kenapa? Sebab dia adalah ummatul ijabah, umat yang sudah ikut agama Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi, hanya saja jatuh dalam dosa dan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Adapun umat Nabi Muhammad yang masih ummatul da'wah, belum masuk Islam, maka ini tidak akan mendapatkan syafaat. Faham ini? Inilah pentingnya kita faham ada umat dua. Ya. Adapun hadis Rasulullah misalnya mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada satupun dari umatku yang mendengarkan aku diutus, tapi tidak beriman kepada aku kecuali dia penduduk neraka. Umat di sini umat yang mana dimaksud? Umum, ummatul da'wah, siapapun dia. Ya, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Tidak cocok di sini dia apa? Ummatul ijabah tidak cocok, sebab ummatul ijabah sudah ikut Nabi Muhammad, sudah beriman. Makanya Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun dari umatku ini yang mendengarkan aku diutus tapi tidak beriman kepada aku kecuali dia penduduk neraka. Berarti yang dimaksud ummatul dakwah, yang mau didakwahi masuk Islam. Faham ini? Nah ikhwas sekalian, ya, umat yang dimaksud di sini oleh Nabi, umat yang mana? Kata para ulama, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, adalah ummatul ijabah. Berarti sudah Islam. Umat Nabi yang sudah muslim, yang sudah pakai songkok, yang sudah pakai baju koko kalau ke masjid, tetapi ternyata masih ada perkara jahiliyah yang mereka lakukan. Mereka belum tinggalkan. Jelas? Nah, la yatrukunahunna. Dan mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang masuk di sini, sebab Nabi mengatakan ini umat yang sudah Islam, yang sudah ikut agama Rasulullah, tapi ternyata empat ini masih bercokol pada mereka. Empat ini. Boleh jadi satu orang ada satu di sini perkara jahiliyah yang ada padanya. Boleh jadi satu orang dua perkara jahiliyah sekaligus padanya. Boleh jadi tiga, boleh jadi empat, bahkan boleh jadi semua. Ya, boleh jadi pada satu orang itu tidak ada sama sekali perkara jahiliyah. Alhamdulillah. Yang jelas empat ini ada. Empat ini ada pada umat al-ijabah, ada. Entah siapa yang melakukan, ya, tinggal kita periksa diri kita masing-masing. Tidak usah menunjuk orang, kamu periksa saja diri masing-masing. Oh, ternyata saya selama ini yang melakukan perkara jahiliyah, saya tidak tahu. Kenapa? Saya memang baru dengar, alhamdulillah. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu agama, kita faham. Baik, apa empat itu? Empat itu azan dulu. Azan dulu. Ikhwani fi din wa akhawati fillah akramani Allahu iyyakum jami'an. Yang pertama kata Rasulullah, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru bil ahsab. Al-fakhr artinya bangga, berbangga. Ya. Ba di sini sababiyah ya. Ba maknanya dengan sebab. Dia bangga, sebabnya apa? Karena apa namanya? Karena suku atau kabilah. Berbangga, dia merasa bangga karena apa? Karena dia berasal dari suku yang baik, suku yang terhormat, suku yang besar, suku yang agung, suku yang hebat, dan seterusnya. Ini yang pertama. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, at-ta'ali wa at-ta'adum, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat. Kenapa? Karena berasal dari suku yang hebat. Bangga dengan sukunya, bangga dengan kelompoknya, bangga dengan nenek moyangnya. Kenapa? Pemberani nenek moyang saya dulu. Kami berasal dari nenek moyang pahlawan. Dia pun merasa dirinya hebat dan berbangga di tengah-tengah manusia dengan suku dan nenek moyangnya. Ini yang pertama ya. Ini kebiasaan jahiliyah. Ini adalah sifat jahiliyah. Jelas? Sekarang coba periksa diri kita masing-masing. Yang punya suku Bugis, yang punya suku Makassar, yang punya dulu orang-orang tua dari pahlawan, coba periksa diri antum. Ada gak perasaan bangga antum? Ada gak perasaan merasa hebat? Apa ada di tengah-tengah kaum muslimin seperti ini? Ada. Contoh kecil, di pernikahan. Di pernikahan masih ada itu. Tanya dulu suku apa dia, keturunan apa dia, Andi atau apa dia. Kalau Andi yang mau dilamar, baru yang melamar. Andi. Ya kan? Ini jahiliyah. Bangga dengan sukunya, bangga dengan kabilahnya, bangga dengan nenek moyangnya. Ya. Ini jahiliyah. Jahiliyah ya khas kalian. Nah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibanggakan itu adalah ketakwaan. Itu yang mulia di sisi Allah, bukan karena suku ini. Nah. Bukan karena keturunannya, keturunan karaeng atau pangeran atau datuk dan seterusnya. Enggak, bukan itu. Ya, yang perlu dibanggakan adalah ketika kita bertakwa kepada Allah walaupun kita dari suku yang rendah. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai seluruh manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakar, dari laki-laki, wa unsa, perempuan, wa ja'allakum syu'uba, dan kami menjadikan kalian syu'ub, wa qabail, berbangsa-bangsa, ada bangsa ini, dan kabilah-kabilah, ada kabilah ini, ada suku ini, ada kabilah ini, untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian kata Allah, inna akramakum, sesungguhnya yang termulia di antara kalian semua di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang paling mulia. Sekalipun dia dari suku yang tidak dikenal. Ya. Bukan suku Bugisnya, bukan Makassarnya, bukan Mandarnya, bukan Torajanya, bukan Jawanya, bukan ininya, bukan itu. Maka siapa yang mengandalkan sukunya, berbangga lagi di mana-mana, bawa ya Kan biasa ada orang kompor itu. Apa? Minggir kau, minggir kau. Makassar anda. Masya Allah. Ya kan? Hati-hati. Ya, yang riders, riders, apa itu yang klub-klub motor apa kan? Berbangga dia dengan itunya, merasa hebat sudah, sampai dia sudah menguasai jalanan. Kalian minggir semua. Kenapa? Harley Davidson lewat. Ini termasuk bibit-bibit jahiliyah. Ya? Harley Davidson lewat tapi tidak sholat, anda rendah di sisi Allah. Rendah anda. Yang tukang becak lewat sholat, mulia dia, mulia dia. Anda harus minggir, sebab ini orang mulia mau lewat, bukan sukunya sekalian, bukan. Iya, masih ingat, masih ingat ikhwas kalian, ketika Nabi sedang duduk bersama pembesar-pembesar Quraisy, Nabi duduk, duduk mendakwahi mereka. Tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kaya, pembesar-pembesarnya, duduk Nabi bersama mereka. Tiba-tiba datang Bilal. Siapa Bilal? Budak. Datang Abdullah bin Mas'ud, orangnya kurus, tidak ada harta, miskin. Datang mereka mau ikut bersama Rasulullah mendengarkan agama, mendengarkan petua-petua Rasulullah. Ya. Ketika mereka datang, apa kata pembesar Quraisy? Ya Muhammad, utrudu haula. Usir mereka. Usir mereka itu. Mereka itu akan mengotori majelis kita. Kita ini orang-orang mulia. Kalau kamu mau mengajak mereka duduk, kami bubar. Kami tidak sudi duduk bersama mereka. Lihat. Usir, kata mereka. Ketika waktu itu Nabi terdiam, ya, Nabi terdiam, Nabi bingung. Saya usir mereka, sahabat. Saya biarkan mereka, mereka lari, hilang kesempatan berdakwah kan? Di saat Nabi diam, Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat apa? Allah, apa ayat Allah, ayat yang Allah turunkan? Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, jangan kamu usir. Jangan kamu usir mereka-mereka yang beribadah kepada Allah. Bilgudui, bilgadati walasi, siang malam mereka beribadah kepada Allah. Dan mereka beribadah tidak lain mengharapkan wajah Allah. Allah mempersaksikan keikhlasan mereka dalam beribadah. Jangan kamu usir mereka, wahai Muhammad. Masya Allah. Coba lihat bagaimana Allah memuliakan mereka karena ketakwaan mereka, karena keikhlasan mereka dalam beribadah. Allah muliakan mereka dan betul-betul mulia betul mereka sebab Allah turunkan ayat dan kita baca. Luar biasa hebatnya mereka sahabat ini. Sampai Allah turunkan ayat untuk memuliakan mereka supaya kaum muslimin tahu siapa itu Bilal. Berkulit hitam. Ya, Bilal berkulit hitam, tampan tidak oke. Abdullah bin Mas'ud kurus, ditertawai betis beliau saking kurusnya. Tetapi kata Nabi, tapi itu betis kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada gunung. Subhanallah, ketakwaan mereka yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena suku ikhwas kalian. Siapa yang bangga, yang apa namanya merasa hebat karena sukunya, jatuh dia dalam sifat-sifat jahiliyah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Idul Adha, di hari-hari tasyrik, bayangkan ya, di hari-hari Idul Adha, di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di hari-hari tasyrik itu, Nabi berkata kepada para sahabat, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya Rob kalian satu. Kalian semuanya siapa dari manapun asalnya, suku manapun, tetap kalian sama-sama punya Rob. Rob kalian satu. Sama semuanya menyembah kepada satu. Ya, wa inna abakum wahid, dan bapak kalian satu, sama bapak kalian. Dari Nabi, dari mana kalian? Dari Adam, sama bapak kalian. Ya, semua kita sama bapak kita. Kita semua berasal dari Adam, kata Nabi. Kata Nabi, ala ketahuilah, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam. Bukan karena Arabnya dia utama, enggak. Bukan karena Ajamnya, Ajam itu selain Arab. Ya. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang Ajam. Demikian pula sebaliknya. Orang Ajam itu bukan karena Ajamnya dia lebih mulia daripada orang Arab, enggak. Demikian pula kata Nabi, yang berkulit merah tidak, bukan karena kulitnya warna merah lebih mulia daripada kulit yang putih dan sebaliknya. Tetapi kata Nabi, yang lebih afdol di antara mereka adalah illa bittaqwa. Takwanya saja. Itu lebih mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Inna Allah azza wa jalla adhaba ankum ubdiyatal jahiliyah." Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah, wa fakhraha birrijal, dan berbangga dengan nenek moyang. Allah sudah hapus itu dalam Islam. Jangan lagi. Mu'minul taqiyun. Ya. Wa fajirun syaqiyun. Yang ada sekarang adalah mukmin yang bertakwa atau fajir yang celaka. Itu saja. Tidak ada lagi suku ini ya. Tidak ada lagi bapak ini apa ini. Yang ada sekarang adalah seorang mukmin, maka dia bertakwa. Seorang yang fajir, maka dia akan celaka. Nabi. Wan nasu banu Adam. Manusia itu semuanya berasal dari, manusia itu semuanya adalah anak Adam. Semuanya sama bapaknya. Wa Adam min turab. Dan Adam dari mana? Semuanya dari tanah. Dari situ asal kita, dari tanah semuanya. La yantahiyanna aqwamun fakhrahum birijal. Kata Nabi, Nabi mengancam. Hendaklah aqwam, sekelompok manusia berhenti berbangga dengan nenek moyang. Hendaklah mereka berhenti berbangga dengan nenek moyangnya, berbangga dengan sukunya. Kalau tidak kata Nabi, maka la yakunanna ahwana indallahi minal ju'lan allati tadfa'u bi anfiha natan. Kalau tidak, maka dia lebih hina di sisi Allah, lebih busuk di sisi Allah, lebih rendah di sisi Allah daripada ju'lan. Ju'lan yang mendorong-dorong kotoran dengan hidungnya. Ju'lan yang mendorong-dorong kotoran pakai hidung dia dorong. Dan ju'lan ini memang sukanya yang kotor-kotor, enggak mau dia yang harum-harum. Kalau dia mencium yang harum, mati dia. Tapi kalau yang busuk dicium, segar dia. Dan dia selalu mendorong kotoran dengan hidungnya, sebab dia suka mencium bau busuk. Itu ju'lan. Sejenis hewan. Yang kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hewan ini, dia senangnya mencium kotoran. Kalau dia cium bau-bau harum, bunga-bunga yang harum, mati dia, bisa mati dia. Apa kata Nabi? Kalau kalian tidak berhenti dari berbangga dengan bapak, moyang, dan seterusnya, maka kalian lebih rendah di sisi Allah daripada ju'lan yang mendorong-dorong kotoran dengan hidungnya. Ya. Ada yang mengartikan ju'lan itu kumbang. Kumbang begitu kan? Hah? Ya kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan ju'lan itu hewan, kalau dia mencium bau harum bisa mati dia. Begitu kumbang? Kadang-kadang kata beliau mati, kadang-kadang mati karena mencium bau harum. Wallahu a'lam. Tapi ada yang menerjemahkan kumbang, wallahu a'lam. Tapi keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga jenis hewan itu tadi. Yang jelas ju'lan ini adalah hewan yang mencintai bau busuk. Nah, ikhwan fillah azakumullah, pernah ketika terjadi perang, perangnya terjadi perang. Tayib di tengah perjalanan, namanya perang butuh pressing, butuh ini butuh ini. Nah, ada seorang sahabat muhajirin itu suka bermain-main. Suka bermain-main, dia suka berkelakar, suka bercanda. Nah, maka suatu ketika dia memukul pantatnya orang Ansar. Kan muhajirin dan Ansar ya, dua ya suku ya. Ya, dua bangsa, dua suku, muhajir dan Ansar. Muhajir dari Mekah, Ansar dari Madinah. Dua sahabat Nabi yang terkenal, muhajir dan Ansar. Muhajir, ada seorang dari sahabat muhajir Mekah, itu suka bermain-main dia, suka bercanda. Kemudian dia saking senangnya bercanda, tapi dia, sampai dia tidak tahu, dia tidak pandai melihat orang ini orang suka bercanda atau tidak. Dipukulnya pantat, plak. Ketika dipukul pantatnya orang Sor, marah dia, luar biasa marahnya. Sebab ada orang tidak suka dipukul pantat kan, macam-macam karakter orang. Ada orang tidak suka bercanda, ada orang suka, tetapi kalau dipukul pantat marah. Ya, beda-beda orang karakter. Makanya kalau bercanda lihat juga orang. Ini orangnya bagaimana sebenarnya? Kalau suka dicandai tidak apa-apa. Ketika dia pukul pantat marah dia. Ketika dia marah dia panggil teman-temannya, "Ya lal Ansar," dipanggil. "Wahai Ansar," itu berbangga ya. Ini sudah ini. Ini sudah ini penyakit jahiliyah. Ya. Apalagi di Ansar itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Puluhan tahun mereka berperang. Sampai datang Islam mereka baru bersaudara. Masya Allah. Dia panggil, "Ya, ya lal Ansar." Oh, datang semua Ansar. Kenapa? Kenapa? Ini. Dia pukul pantat saya. Yang satu tadi dipanggil juga, "Ya lal Muhajirin." Wahai orang-orang Muhajirin, ayo kumpul semua. Masya Allah. Kalau zaman sekarang PSM dengan Bonex, ya kan? Supporter-supporter bola itu kan begitu. Kalau sudah anu, kalah anunya, panggil, "Ya, supporter." Ya. Itu jahiliyah itu. Jahiliyah itu apa yang mau? Iya. Tapi hati-hati kalau sekalian terjebak dalam kebiasaan jahiliyah. Panggil. Ketika ada suku Makassar merantau ditempelang sama suku Madura, wah, suku Makassar ayo, suku Madura ayo. Ini sama ini, persis ini. Perhatikan. Ketika mereka memanggil, "Ya lal Ansar, ya lal Muhajirin," Nabi dengar. Nabi dengar, langsung Nabi datang. "Ma balu da'wal jahiliyah." Seruan jahiliyah, kok masih kalian pertahankan, kata Nabi? "Abi da'wal jahiliyah wa ana baina dhuhrikum." Apakah seruan-seruan jahiliyah masih kalian apa? Masih kalian pertahankan sementara aku sudah ada di tengah-tengah kalian? "Da'uha," tinggalkan, kata Nabi. Tinggalkan itu. "Fa innaha muntina," karena dia busuk. Itu tadi. Wahai muhajirin, kata Nabi, tinggalkan itu. Itu panggilan jahiliyah, busuk, kata Nabi. Kotor itu. Makanya Nabi tadi bilang apa? Orang yang seperti itu, dia lebih busuk di sisi Allah daripada ju'lan tadi. Busuk itu, muntinah, kotor. Ya, subhanallah. Lihat, sekalian. Jadi bukan perkara biasa ini. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua wat-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab. At-ta'n itu artinya mencelah. Ansab itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Ansab huwa aslul insan. Ansab itu artinya aslul insan. Ya, asal manusia. Maksudnya asal manusia dari mana dia lahir. Ya, kalau diterjemahkan keturunan. Ya kan? Bapaknya, ya anaknya siapa ini? Itu maksudnya. Dari mana asalnya manusia, dari mana dia lahir? Dari ibu siapa ibunya, siapa mamanya, siapa kakeknya dan seterusnya. Nah, di antara kebiasaan jahiliyah adalah mencela keturunan, mencela nasab. Ini tidak boleh. Ada anak dipanggil seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin, seperti dia mengatakan anta ibnud dibal. Anta ibnud dibal. Kamu putranya apa? Dibal itu penyamak kulit bangkai. Jadi misalnya ada orang profesinya profesi yang tidak baik, ya. Bapaknya mungkin ya, profesi penyamak kulit bangkai kan tidak bagus, ya. Mungkin profesi kurang baik. Kemudian dipanggil anaknya, kamu itu bapakmu begini, kamu anaknya anu. Ya. Ya kan? Keturunannya dicela. Tapi lewat anak. Kamu anak anu. Kamu anaknya si anu. Sebut si anaknya si misalnya, kamu anak pembawa becak. Ya. Kamu anak apa? Misalnya dia orang pejabat, ya, pejabat orang kaya. Kamu ini anak tukang becak. Ya kan? Celah keturunan orang. Celah profesinya orang dan seterusnya. Itu maksudnya. Baik. Anaknya lecok kaulu. Iga ada ro. Anak lecok kaulu. Apa cok kaulu? Bota atau apa? Dan seterusnya. Tapi tujuannya untuk mencela. Ya, tujuannya untuk mencela. Anaknya cumping. Anaknya yang sumbing bibirnya itu. Tapi tujuannya untuk mencela. Beda kalau masyhurnya dengan cumping itu, ya, lain lagi. Kalau dikenalnya dengan cumping, nah itu lain, disebut anak cumping. Ya, itu tidak mencela namanya. Kenapa? Karena memang tradisi di situ, kebiasaan masyarakat memanggil dia cumping, dan dia memang senang dia dipanggil begitu misalnya. Ya. Misalnya di situ ada Muhammad. Jangan Muhammad, la ilaha illallah. Misalnya ada namanya siapa? Fulan. Ada fulan tiga orang, namanya sama, fulan. Fulan siapa? Yang kamu cari? Fulan. Di sini ada tiga fulan. Fulan cumping. Fulan masebung. Baik. Intinya dia dikenali masyarakat dengan fisiknya, ya. Dan itu tidak, selainnya urf masyarakat itu bukan celaan. Sebab ada sebagian ulama hadis itu dikenal dengan cacatnya, seperti Al-A'raj, pincang, Abdurrahman Al-A'raj misalnya, Abdurrahman pincang, itu tidak, bukan celaan, ya. Jadi intinya kembali kepada niat, misalnya dia maksudnya apa? kamu ini anaknya Anu, kamu anak Anu, kamu anak anjing misalnya. Nauzubillah ya. Nah, ini termasuk tradisi jahil. Ini ada tidak orang-orang seperti ini? Ada juga. Ya. Baik. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal istisqa'u bin nujum. Nah, ini pembahasan kita. Ini intinya, wal istis, di antara tradisi jahiliyah adalah istisqa bin nujum. Ya, istisqa bin nujum artinya, ya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, maknanya adalah yansibul al-matara ila an-nujum, menisbahkan hujan kepada bintang. Menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Nah, ini perkara jahiliyah. Ini amalan jahiliyah dan ini musyrik. Jadi amalan jahiliyah ada yang musyrik, ada yang tidak. Ada yang musyrik, ada yang kabair, dosa besar. Yang mana dosa besar? Yang lewat, mencela nasab dan berbangga dengan suku. Itu dosa besar tapi amalan jahiliyah. Yang musyrik yang ketiga ini menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Dan orang jahiliyah diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ada dua keyakinan mereka. Pertama, meyakini bahwa bintang itu penurun hujan. Ini jelas syirik besar. Yang kedua, meyakini bahwa hujan itu Allah turunkan karena sebab bintang. Sebabnya turun hujan karena bintang. Ini semuanya adalah jahiliyah. Yang jelas ketika ada keyakinan terhadap bintang berkaitan dengan hujan, itu adalah keyakinan jahiliyah dan keyakinan ini musyrik, syirik. Ada yang besar, ada yang kecil. Paham ya? Tayyib. Yang keempat. Yang keempat. Jadi ikhwah sekalian hafizakumullah, maka nampak sekali pada bab ini bahwa istisqa bin nujum ini adalah amalan jahiliyah. Jadi pertama, dia termasuk kufur nikmat. Istisqa bin nujum, menisbahkan hujan kepada bintang, itu termasuk mendustakan nikmat. Yang kedua, dia telah melakukan amalan jahiliyah dan ini musyrik. Amalan musyrik. Baik. Yang keempat, di antara perkara jahiliyah, selesaikan saja. An-niyahatu. An-niyaha. Apa an-niyaha? Sudah dulu, cukup. Banyak pertanyaan. Cukup dulu. Keempat insya Allah kita nanti teruskan. Jadi intinya tadi dari yang keempat itu, yang ketiga ya, pembahasannya istisqa bin nujum. Ya, meminta hujan dengan bintang. Artinya menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Apakah meyakini? Kalau dia meyakini bahwa bintangnya yang menurunkan hujan syirik besar, kalau meyakini dia sebagai sebab syirik kecil. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, kalau dari pembahasan pertanyaan, saya pernah mendengar seorang da'i di TV mengatakan bahwa seorang yang sudah meninggal bisa bertemu dengan orang yang masih hidup di dalam mimpi. Karena ruh orang yang meninggal dan orang yang masih hidup dalam kondisi tertidur sama-sama berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, surah Az-Zumar dan Al-An'am. Tapi saya tidak tahu mana dalilnya yang dimaksud, tapi kalau pertanyaannya bisakah orang yang tertidur bertemu dengan orang yang orang yang sudah meninggal dalam mimpi, bisa, ya, bahkan bisa bertemu dengan Nabi, ya, bisa bertemu dengan Nabi Bagi, tapi ingat bukan melek, tidur. Tidur mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Bisa? Bisa. Bahkan bisa bertemu dengan Nabi. Nah, cuma ya, orang yang mengaku-ngaku bertemu Nabi dalam mimpi, ya, dia harus tahu dulu ciri-cirinya Nabi bagaimana. Ya. Jangan sampai tetangga ji. Bilang Nabi, saya Nabi. Seperti yang di Balikpapan itu, Dajjal itu, kiai-kiai Dajjal. Ketemu Nabi katanya. Ketika saya naik bus, saya datangi Nabi. Masya Allah. Pembohong. Mengaku-ngaku ya. Tapi bisakah bertemu dengan Nabi? Boleh, bisa. Nabi sebutkan dalam hadis. Ya, bisa kita bertemu dengan Rasul dalam mimpi. Dalam mimpi, nah, dalam mimpi. Di melek tidak bisa. Dalam mimpi bisa. Tapi ingat, ya, jangan sembarang mengklaim bertemu dengan Nabi. Kalau ada yang mengatakan saya bertemu Nabi, suruh sebutkan ciri-cirinya dulu. Pertama, sebutkan ciri-cirinya yang kamu lihat dalam mimpi. Sebab ciri-cirinya Nabi ada dalam hadis. Nabi begini, bajunya begini, rambutnya begini, hidungnya begini, pundaknya begini. Ya kan? Kamu bertemu Nabi? Iya, saya bertemu Nabi. Bagaimana Nabi? Orangnya tinggi sekali. Wah, salah gitu. Terus, tampan sekali Nabi. Tampan bagaimana? Bersih wajahnya. Bersih maksudnya bagaimana? Tidak ada kumis dari jenggotnya. Sudah, cukup, cukup Pak, cukup, cukup. Anda masuk rumah sakit jiwa. Ya kan? Nabi berjenggot. Dan umumnya orang yang mengatakan begitu itu tidak belajar itu. Makanya gampang ditakut dustanya. Bertemu Nabi, iya, bertemu Nabi. Kenapa Nabi? Nabi orangnya begini. Itu tadi, harus digambarkan bagaimana fisiknya. Makanya kita harus belajar Syama'il al-Muhammadiyah. Belajari ciri-ciri Nabi bagaimana. Supaya ada orang datang mengaku bertemu Nabi, gampang. Coba sebutkan ciri-cirinya. Ketika ciri-ciri tidak sesuai dengan hadis, pendusta dia. Sekarang, ciri-cirinya benar. Apa yang Nabi sampaikan dalam mimpi Anda? Apa yang Nabi lakukan? Kalau seperti yang di Balikpapan itu, Dajjal betul. Kenapa? Saya datang ke kuburannya Nabi ziarah. Ketika saya datang, tiba-tiba Nabi mendatangi saya berlutut di situ. Ih, kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini? Katanya, Nabinya bilang begitu. Kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini? Biar saya datang ke tempatmu. Masya Allah. Subhanallah. Saya jadi malu katanya sama Nabi. Nah, itulah. Ya, tapi melihat Nabi bisa ya. Bisa. Dilihat juga apa yang disampaikan. Nabi sampaikan apa dalam mimpinya. Terus apa pesan-pesannya. Apa. Kan perlu dilihat. Ya. Begitu pula kalau bertemu dengan orang meninggal. Tadi meninggal anu. Saya bertemu. Kenapa? Masya Allah. Pakai baju putih. Terus. Pakai tongkat. Terus pakai pilam-pilam. Mana ada pilam-pilam. Pilam-pilam tasbih itu bukan sunnah. Ya kan begitu ya. Penampilan-penampilan yang disebutkan. Ya, dia berjenggot, dia ini bawa tasbih, bawa anu, bawa ini, bawa ini. Masya Allah. Terus apa yang disampaikan? Anu. Disuruh Kak setiap malam Jumat baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali. Eh sudah nih Pak. Setan itu. Ya kan? Itu mimpinya orang. Ya. Terkadang ada orang misalnya pelaku maksiat, ya bisa saja pelaku maksiat misalnya kemudian kita dia bermimpi bertemu dengan siapa diperlihatkan supaya apa tujuannya sadar, ya bisa saja ya. Yang jelasnya bermimpi bertemu dengan orang meninggal bisa. Seperti Rasulullah ya dalam mimpi ya, ingat dalam mimpi. Ya. Hai. Hanya saja ikhlas kalian hati-hati dengan alam mimpi. Banyak orang tersesat karena bersandar kepada mimpi. Ingat, setiap mimpi yang ada apa? Hadapkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam mimpi Anda disuruh sesuatu, hadapkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dipahami? Baik. Nah, apakah termasuk amalan jahiliyah yang mengatakan tidak jadi hujan karena masih ada bintang? Padahal sebagian awan ada yang mendung. Ya, kalau dia itu kan kebiasaan ya, itu biasa ada apa semacam itu ilmiah ya, maksudnya ada bintang ya tidak jadi hujan karena masih ada bintang kan? Ya itu biasa saja, wajar saja. Ya, kalau dia mengatakan insya Allah tidak jadi hujan karena masih cerah di atas, masih banyak bintang, tidak masalah ya. Sebab memang seperti itu, kalau hujan berarti bintangnya hilang kan begitu, tapi kalau hujan muncul berarti tidak ada hujan kan, itu ilmiah. Apakah syirik ketika memprediksi cuaca lewat bintang? Contoh, ketika Anda keluar rumah lalu melihat awan tanpa bintang, lalu memprediksi akan turun hujan. Ya itu kan perkiraan ya, apakah sesuai dengan BMKG yang juga memprediksi ya. Ini namanya memprediksi, perkiraan. Tidak masalah memperkirakan perkiraan cuaca ya. Tidak masalah. Tidak memastikan. Kalau memastikan itu dukun. Tapi kalau memperkirakan dengan teori-teori ilmiah itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Perkiraan cuaca boleh saja. Yang penting jangan memastikan. Semoga Ustaz dan kami semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana Ustaz jika ada seorang teman yang mengajak makan di rumahnya, tetapi dalam rangka doa bersama di rumahnya, semisal untuk masuk rumah atau rumah baru. Di rumah baru diajak makan ada doa-doanya ya. Iya. Kemudian diajak makan. Kalau untuk rumah baru tidak ada tuntunan seperti ini ya. Doa-doa dulu, tidak ada tuntunannya. Tidak perlu. Ya, kalau mau seperti dalam hadis membaca surah Al-Baqarah. Iya. Baik. Tapi kalau acaranya asalnya acara makan, acara syukuran ya. Kemudian dilengkapi dengan doa-doa. Ya sebenarnya acaranya syukuran ya. Umumnya orang begitu ya, ketika rumah biasanya syukuran. Umumnya panggil orang makan syukurannya. Ya, umumnya begitu. Kemudian di sela-sela syukuran ada apa? Ada panggil Pak Imam baca. Iya, panggil Pak Imam baca. Ya kalau mau mungkin setelah dibaca Pak Imam baru datang. Kalau mau ya. Ya sebab asalnya dia undangan syukuran ya, bukan undangan baca-bacanya, bukan. Ya kecuali kalau dan orang yang membaca-baca itu biasanya baca-bacanya hanya sekedar apa namanya? Baca-baca untuk penghuni rumahnya dapat apa ya, dapat kebaikan. Itu kalau begitu tidak bukan syirik ya, tidak masalah. Ya, kecuali kalau diyakini kalau tidak ada baca-baca, nah itu lain, dia bisa masuk dalam perkara bid'ah. Ya, tapi kalau asalnya hanya mengundang karena berbahagia, kalau syukuran misalnya dia undang makan orang, tidak apa-apa kita datang makan. Adapun kalau tiba-tiba ada baca-bacanya tidak apa-apa kita makan. Sebab itu bukan kesyirikan ya, bukan syirik itu. Baik. Dan kalau bisa, kalau kita tahu ada baca-bacanya, nanti datang setelah itu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga antum, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Fan, apakah termasuk perkara jahiliyah yaitu orang yang mengaku keturunan Nabi dan berbangga dengannya? Ya. Kalau pertama, orang yang mengaku keturunan Nabi, buktikan dulu Anda keturunan Nabi atau tidak. Buktikan dulu dari mana nasabnya, dari bapaknya siapa, kan ada silsilahnya. Buktikan dulu, jangan sekedar mengaku. Ya, satu. Kemudian, ya, taruhlah Anda keluarga Nabi. Betul, benar, silsilahnya benar, sampai kepada Nabi. Nah, apakah sekedar Anda keluarga Nabi, kemudian Anda sudah berhak mendapatkan keselamatan sehingga Anda berbangga dengannya? Kan begitu ya? Iya. So, ada orang ketika mengaku keluarga Nabi bangga, bangga sekali. Saya keluarga, kami keluarga Nabi. Ya, taib. Kemudian dengan itu dia kemudian mengklaim bahwa keluarga Nabi itu sudah maksum, sudah tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, sudah pasti surga. Ya, kalau seperti ini sesat. Kalau dengan semata-mata dia mengandalkan dia keluarga Nabi, kemudian dia mengklaim dirinya sudah selamat. Ya, kemudian mengklaim dirinya sudah masuk surga, sudah dijamin surga untuknya, sudah tidak jatuh dalam dosa, ini sesat nih, tidak benar ini. Ya, baik. Patokannya bukan keluarga Nabi, seorang selamat. Ya, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah turunkan firman wa anzir ashirataka al-aqrabin, berikan peringatan wahai Muhammad kepada keluarga yang paling dekat. Nabi kumpulkan keluarganya. Nabi naik di atas bukit Safa berceramah, dipanggil semua keluarganya, ya ma'asyar Quraisy, dipanggil dulu suku Quraisy sebab Nabi berasal dari Quraisy. Wahai Quraisy, istaru anfusakum, selamatkan diri kalian dari api neraka. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak sanggup membebaskan kalian, menyelamatkan kalian dari azab Allah. Itu kata Nabi, selamatkan diri kalian. Kemudian Nabi panggil, ya Abbas, wahai Abbas. Siapa Abbas? Pamannya Nabi. Wahai Abbas, pamanku, ishtaru anfusakum, selamatkan dirimu dari azab Allah. Aku tidak sanggup menyelamatkanmu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat keluarga ya, paman. Nabi panggillah dia Sofia. Siapa Sofia? Bibi Nabi, ammat Rasulillah, bibinya Rasulullah. Ishtari, selamatkan dirimu dari azab Allah. Aku tidak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah. Ini paman, bibi, dekat. Keluarga yang sangat dekat dengan Nabi. Apa kata Nabi? Selamatkan diri. Tidak sanggup saya. Bukan karena mentah-mentah kamu keluarga saya, saya, kamu sudah selamat dari neraka gara-gara keluarga kita. Tidak. Apa kata Nabi? Selamatkan dirimu. Bertauhid. Masuk Islam, amalkan sunnah Nabi, selamatkan dengan cara itu. Ya, Nabi kemudian panggil keluarganya yang paling dekat. Siapa? Ya Fatimah, wahai Fatimah binta Rasulullah, putri Rasulullah, salini min mali ma syi'ti, minta kepadaku harta. Kalau harta kamu minta, saya bisa beri. Saya beri. Aku bisa memberi kalau harta. Tetapi kalau untuk menyelamatkanmu dari azab Allah, istari, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa. Ya, ini keluarga Nabi jamaah sekali. Nabi sendiri bilang, keluarga, selamatkan diri kalian wahai keluargaku. Jadi bukan sekedar hubungan kekerabatan, kemudian dia lantas selamat, enggak. Kalau dia keluarga Nabi, tapi amalannya tidak seperti amalan Nabi, bagaimana caranya? Nabi melarang kesyirikan, dia syirik. Keluarga Nabi, Nabi larang syirik, dia syirik. Apakah dia ada jaminan surga? Siapa bilang? Abu Lahab, pamannya Nabi. Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi. Ketika dia dilarang melakukan kesyirikan oleh Nabi Muhammad, dia tidak ikut. Dia jatuh dalam kesyirikan. Nabi larang, dia tidak ikut. Tabbat yada. Apa akibatnya? Tabbat, celaka. Ya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla nara. Dia akan masuk neraka. Dzatul Lahab yang penuh dengan gejolak. Wa imra'atuhu bersama istrinya, Ummu Jamil. Pamannya Nabi. Pamannya Nabi yang kedua siapa? Abu Thalib. Pun masuk neraka. Nabi minta supaya dikeluarkan, tidak bisa. Nabi minta diampuni, dilarang oleh Nabi, oleh Allah. Jangan kau minta ampunan untuknya. Keluarkan Nabi. Pamannya saja. Ya. Tidak berhasil masuk surga karena tidak mengikuti dakwah Rasulullah. Padahal pamannya, apalagi anda yang hanya mengaku-ngaku, yang jarak antara anda dengan Nabi masya Allah sudah ribuan tahun. Ya? Iya. Ya. Siapapun yang mengaku keluarga Nabi, dicek dulu amalanmu apa, sesuai gak dengan petunjuk Nabi. Nabi melarang kesyirikan, anda syirik. Nabi melarang bid'ah dan memperingatkan keras bid'ah, andalah pelakunya, andalah pelopornya, andalah apa namanya, menjual bid'ah kemana-mana lewat salawatan, lewat zikiran dan seterusnya, lewat maulidan dan seterusnya, kan? Iya, sesuatu yang Nabi larang anda lakukan. Iya, maka tidak bermanfaat kecuali kalau anda adalah keluarga Rasulullah dan anda berada di atas petunjuk Nabi, masya Allah. Maka anda punya dua keutamaan. Yang pertama, anda telah mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, anda adalah keluarga Nabi. Maka kewajiban bagi kita mencintai mereka. Mencintai keluarga-keluarga Nabi dengan penuh kecintaan, tanpa gulu, tidak melewati batas. Tidak kemudian mencintai mereka, kemudian semua badannya diusap. Tidak. Boleh cium tangan, tidak masalah cium tangan. Sebab ada yang antara mereka menuduh kita, mereka melarang cium tangan. Tidak ada masalah cium tangan. Siapa bilang melarang? Ya, cium tangan bukan untuk apa? Bukan untuk berkah, bukan. Sebagai penghormatan saja, cium ibunya, cium tangannya ibu boleh, tidak masalah. Paham? Tapi jangan mengusap badannya, dikasih masuk tangan keteaknya. Ya. Sampai ada video, na'udzubillah, betul-betul bodoh betul itu orang. Ya, yang tarekat-tarekat sufi itu yang kadang-kadang mengaku keturunan Nabi, seperti itulah tarekat-tarekat sufi, pat tarekat. Kadang-kadang yang begitulah mengaku keluarga Nabi. Apa yang mereka lakukan, na'udzubillah, ini meludah. Ya, ludahnya diperebutkan. Video subhanallah, la ilaha illallah. Meludah langsung gini-gini ke mukanya. Bodoh. Bodoh betul itu. Orang tua lagi. Orang tua yang meludah. perebutkan itu, digiri-girikan. Bukan lagi meludah kecil, langsung keluar. Cindolo lah besuk malam. Iya kan? Iya. Kala-kala cindolo malino. Iya. Cindolo malino sepuluh-sepuluh. Cindolo lah gratis. Ada berkah katanya. Bodoh itu orang. La ilaha illallah. Sana itu. Begitulah memang orang yang melakukan kesyirikan. Kata Allah, kal an'am, seperti an'am, binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Ya, kalau binatang ternak tidak ada yang begitu kan? Ada tidak binatang itu yang meludah baru? Tidak ada itu. Mereka lebih berakal daripada pelaku kesyirikan. Ya. Nah, itu ikhlas kalian. Barakallahu fikum. Jadi yang mengaku-ngaku itu, dan orang yang bertakwa, kalau memang anda bertakwa kepada Allah, itu tidak mungkin mengaku. Sebab orang yang bertakwa berusaha menyembunyikan kebaikan. Kalau anda betul-betul bertakwa kepada Allah, anda betul-betul soleh, maka orang soleh itu tidak akan mentazkiyah dirinya, tidak akan merekomendasi dirinya. Apa kata Allah? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan, membersihkan, merekomendasi diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Dilarang kita. Anda justru mempopulerkan kami ini keluarga Nabi. Ali bin Abi Thalib. Keluarga tidak ada yang seperti itu. Pamer-pamer. Ada. Subhanallah. Nah, maka tidaklah mereka yang mengaku-ngaku seperti itu kemudian amalannya tidak sesuai dengan Nabi. Ingat, yang kami bicarakan ini yang tidak sesuai dengan Nabi ya. Kalau sesuai dengan Nabi, kami hormati mereka melebihi hormat kami kepada anak-anak kami. Kalau mereka betul-betul keluarga Nabi, benar mereka keluarga Nabi, dan mereka berada di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah Nabi, maka kita wajib untuk mencintai mereka. Kita harus mencintai mereka. Sebab itulah pesan Nabi kita. Tapi mereka yang mengaku-ngaku sebagai keluarga Nabi, dan belum tentu benar, maka kita katakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah. Apa yang anda cari di dunia? Anda akan mati. Anda ingin mencari ketenaran? Anda akan mati. Anda akan ketenaran akan terkubur. Seiring dengan anda terkubur di bumi. Selesai. Ya. Adapun kalau anda mengaku dan benar, kami lihat dulu amalan anda. Kalau amalan anda adalah amalan yang menyelisihi tauhid, maka tidak ada penghormatan untuk anda. Ya, sebagaimana Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik, apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Abuka kuburkan apa maknanya yang sesat ini. Ya. Baik, tetapi kita tetap berharap agar anda kembali kepada jalan yang benar. Ya. Bagi yang tidak sesuai dengan amalan Nabi, maka kami berharap agar anda bertakwa dan bertobat kepada Allah, kembali kepada ajaran Rasulullah. Kalau memang betul bahwa anda keluarga Nabi, ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian anda mengaku sebagai keluarga Nabi, kemudian anda berada dengan kebid'ahan. Anda dengan kebid'ahan itu mencari harta manusia. Na'udzubillah. Betapa banyak dosa yang anda tanggung pada hari kiamat. Ya, dengan sebab anda manusia ikut, sementara anda berada atas kebid'ahan, bahaya. Faham ya? Baik. Dan ingat sekalian, seorang yang betul-betul keluarga Nabi dan bertakwa, betul-betul mengikuti Nabi, itu tidak akan mengaku-ngaku. Tidak akan, sebab dia takut amalannya menjadi rusak. Dia takut dipuji oleh manusia. Itu orang yang soleh, takut dipuji. Sehingga dia akan menghindari hal-hal yang bisa mengundang pujian manusia kepadanya. Tolong kalau menulis, tulisannya dipercantik ya, diperjelas. Nah kalau tidak jelas, nanti 5 menit habis untuk membaca. Apa ini? Maaf keluar dari tema Ustaz. Ada seorang Ustaz ditanya oleh pegawai bank konvensional, bolehkah menunda resign sampai dapat pekerjaan yang halal? Ustaz tersebut mengatakan boleh. Apa itu resign? Hah? Apa? Mengundurkan diri. Saya sudah bilang jangan pakai bahasa yang keren. Saya tidak tahu bahasa begini. Saya hanya sampai SMA. Jadi bahasa saya bahasa begitu saja. Baik, resign. Apa tadi? Keluar ya, mengundurkan diri. Baik, lalu banyak yang mengkritik Ustaz tersebut mengatakan boleh. Boleh saja menunda ya, begitu ya. Lalu banyak yang mengkritik Ustaz tersebut. Ustaz tersebut menjawab, maka Anda faham usul fiqh? Ini ada pada bab hajiyat dan daruriyat. Benarkah demikian Ustaz? Ya usul fikih itu kan ada syarat-syaratnya, darurat misalnya, kan ada syarat-syaratnya kapan dikatakan darurat, dilihat penjelasan ulama. Ya. Tapi untuk kasus seperti ini, kapan dia tahu itu sesuatu yang haram, maka sebaiknya jangan menunda. Begitu dia tahu haram, apa yang ditunggu? Ya. Segera keluar, tinggalkan yang haram. Apa sabda Nabi? Wa ma nahaitukum anhu, selama tidak darurat ya. Ingat, tidak darurat sifatnya. Naam. Ya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Nabi, apa yang aku larang kepada kalian tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Jadi kalau perintah dilakukan kalau larangan langsung tinggalkan, tidak ada bila semampumu. Sebab yang namanya larangan, yang namanya meninggalkan semua orang mampu, beda kalau berbuat. Kalau berbuat ada orang mampu, ada orang tidak. Tapi kalau larangan disuruh tinggalkan semua orang mampu meninggalkan, namanya kan meninggalkan tidak berbuat. Meninggalkan sudah. Iya. Dan ingat, lihat para sahabat. Lihatlah para sahabat ikhlas kalian. Sesuatu yang merupakan kebiasaan sehari-hari mereka. Kebiasaan sehari, kesenangan mereka. Minum khamar. Itu kesenangan mereka itu. Ya atau tidak? Saking senangnya mereka kepada khamar, sampai-sampai Allah melarang mereka bertahap. Kan begitu? Kenapa? Kesenangan mereka. Dilarang bertahap. Ya. Kemudian pada akhirnya Allah melarang mereka. Setelah itu Allah larang. Pajak tadi buat tinggalkan. Ketika turun ayat yang melarang mereka mengharamkan khamar, apa yang mereka lakukan? Hah? Apa yang mereka lakukan? Di saat itu, di malam itu mereka pesta minuman keras. Sebelum turun ayatnya, di malam itu mereka pesta. Di mana? Di rumahnya Abu Thalhah. Siapa pelayannya? Anas bin Malik. Pelayannya adalah Anas bin Malik. Yang melayani, yang menuangkan. Ini belum turun, yang mengharamkannya belum haram. Belum haram waktu itu. Masih boleh. Anas bin Malik yang menuangkan. Ketika mereka sedang minum, datang utusan Nabi. Nabi suruh utusan datang kalian ke rumah Abu Thalhah, sampaikan bahwa telah turun ayat mengharamkan khamr. Telah turun ayat. Malam ini telah turun. Saat ini telah turun. Ikhlas kalian, ketika orang itu berteriak dari luar, ya, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat mengharamkan khamr. Apa kata Abu Thalhah? Abu Thalhah pun berkata kepada Anas, ya Anas, bawa semua khamr dalam rumah, tumpahkan keluar, buang semua. Langsung. Buang semuanya. Anas membawa semuanya ditumpah. Saking banyaknya itu khamr, sampai disebutkan hatta jarat fi sikakil Madinah, sampai jalanan kota Madinah banjir. Sampai banjir jalanan dengan saking banyaknya khamr waktu itu ditumpahkan, sampai jalanan itu banjir dengan jalanan kota Madinah itu banjir dengan khamr. Masya Allah. Itu para sahabat, ya, sikap mereka. Sesuatu yang haram mereka tidak mikir-mikir. Padahal, ikhwas kalian, di saat itu mereka banyak minuman. Tidak boleh mereka katakan, diapain minuman ini? Ini kan sudah dibeli. Mubazir ini. Tidak kan? Mubazir ini. Sayang ini. Sampai disebutkan dalam riwayat, ada di antara mereka yang sudah mau minum, sudah di mulut, begitu haram, dan kemudian mengatakan, lanjut sedikit. Nah, terakhir, nah, kita kalah nih. Nanti anu, nah, begitu. Itu sahabat sekalian. Ingat, di sini posisi saya bukan berarti menyalahkan Ustaz Indaya. Nah, artinya kita, kalau saya mengalami seperti ini, insya Allah sikap saya seperti sahabat. Kalau itu haram, tinggalkan, sudah. Memohon kepada Allah supaya Allah memberi kekuatan untuk meninggalkan. Jangan menunda. Kenapa? Sebab ajal tidak tahu. Tidak ada yang tahu ajal manusia. Dia khawatirkan ketika dia mengatakan besok saya akan tinggalkan, malamnya Allah cabut nyawanya. Dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nauzubillah. Jadi ikhlas kalian, kalau disebutkan kaidah fikihnya, wallah alam bagaimana kaidah fikihnya dimaksud. Kaidah fikih itu kan perlu dilihat syarat-syaratnya. Ya. Keterangan-keterangan ulama apakah cocok kaidah itu untuk ini, kasus ini, perlu dilihat. Ya. Wallahu alam. Cuma kalau misalnya dia tahu hukumnya riba itu bagaimana, ya, tapi tetap dia bilang tunda-tunda. Kalau dia tahu bahwa dosa yang paling ringan dari riba itu sama seperti menzinahi ibu kandung, masih mau? Masih mau tinggal-tinggal lama-lama? Yang paling ringannya seperti menzinahi ibu kandung. Ya? Masih mau seperti itu? Masya Allah. Tidak takut dia, ya, kalau seperti dosanya. Nah, asyaddu indallahi min sittatin wa thalathina zaniya. Kata Nabi, aisyaruha, apa namanya? Asyaddu indallahi, lebih besar dosanya daripada min sittatin wa thalathin. 36 kali berzina. Ya? 36 kali berzina. Satu dirham yang kita makan riba itu lebih parah dosanya daripada berzina 36 kali. Padahal hanya 1.000 rupiah riba yang kita makan. Itu lebih parah dosanya daripada 36 kali orang berzina. Na'udzubillah. Masih mau tinggal-tinggal, masih menunggu, tunggu gaji berikutnya. Padahal sudah sampai dalil yang mengharamkan kepadanya. Ditunggu gaji berikutnya. Masya Allah. Ya, ingat, rezeki itu dari Allah. Ini ada lagi pertanyaan Ali Hasan ini. Sudah ini Ali Hasan. Hadahullah. Semoga Allah memberi hidayah kepada beliau untuk kembali kepada jalan yang benar. Serta Syekh Ali Hasan ya sudah ada tahzir dari para ulama. Ustaz, benarkah apa ini? Bisa. Benarkah sisa atau bisa ini? Karena kayak B sama S. Ustaz, benarkah sisa atau bisa? Apa ini? Ustaz, benarkah bisa? Strep, ada berkah pada sisa-sisa makanan, guru-guru, strep ulama-ulama. Ini saya dengar dari seorang habib di Indonesia. Itulah tadi saya bilang. Ya. Baik, ikhwas sekalian, hafizakumullah. Tentang sisa-sisa makanan atau apa namanya? Yang melekat pada tubuh seorang ulama atau orang soleh. Naam. Tabarruk kepada sisa makanannya orang soleh atau keringatnya orang soleh atau ludahnya orang soleh atau rambutnya orang soleh atau kulitnya orang soleh, paham ini? Ini tidak boleh, tidak dibenarkan bertabarruk dengan sisa-sisa makanan mereka, tidak benar ini. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, ada. Dan di antara ulama yang membolehkan adalah Al-Imam An-Nawawi dari madzhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi membolehkan. Kenapa? Mengkiaskan dengan Nabi. Nabi orang soleh. Sahabat memperebutkan makanannya Nabi, memperebutkan keringatnya Nabi, air wudunya Nabi, ludahnya Nabi. Ya kan? Nah, Nabi orang soleh kalau begitu dikiaskan. Semua orang soleh boleh. Itu menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi. Tapi pendapat kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Sebab itu min khususiyatir rasul. Sebab itu adalah kekhususan Nabi. Hanya Nabi saja yang boleh, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dari mana? Buktinya setelah Nabi meninggal tidak ada lagi yang memperebutkan makanannya Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang bertabarruk di antara mereka. Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa sahabat memahami bahwa itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Paham ini? Tidak ada sahabat satupun yang bertabarruk antara satu sahabat dengan sahabat yang tidak ada. Kenapa mereka memahami itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Paham ya? Baik. Satu terakhir, apakah bid'ah amaliyah mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah? Bid'ah amaliyah. Contohnya? Bid'ah amaliyah banyak. Ya. Bid'ah amaliyah itu banyak. Nah. Di antara bid'ah amaliyah, pemberontakan, pengkudetaan, itu bid'ah amaliyah. Ya. Apalagi? Banyak bid'ah amaliyah. Nah. Nah, apakah itu mengeluarkan dari ahlus sunnah? Ya. Mengeluarkan orang dari ahlus sunnah atau tidak? Itu pertama dilihat jenis pelanggarannya. Kalau pelanggarannya adalah bid'ah, menyelisihi pokok-pokok akidah Ahlussunnah ya yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-bukunya, menyelisih satu dari sekian banyak pokok-pokok akidah Ahlussunnah, maka bisa keluar dari Ahlussunnah. Yang mana itu pokok-pokok akidah Ahlussunnah? Seperti lihat di kitab-kitab ulama seperti Ushulussunnah karya Imam Ahmad. Situ disebutkan ini akidah Ahlussunnah ini. Kalau ada yang menyelisih di situ, satu saja dia selisih, keluar dari Ahlussunnah. Ya, silakan baca buku-buku itu, buku-buku akidah Ahlussunnah. Ya, ketaatan kepada pemerintah, kemudian tentang Al-Qur'an, tentang syurga neraka, tentang as-sirat, tentang asma wa sifat, nama-nama dari sifat-sifat Allah, tentang apa? Banyak di situ ya, tentang telaga Rasulullah, tentang keyakinan, tentang timbangan, ada di situ semua disebutkan ya, akidah-akidah Ahlussunnah, ya, tentang ketaatan kepada pemerintah, tentang banyak di situ. Ya, kata para ulama, kalau diselisih satu, satu saja diselisih, keluar dari Ahlussunnah. Di antara kitab yang ada adalah akidah as-salaf wa ashabil hadis, itu juga bagus. Akidatus salaf wa ashabil hadis, akidahnya salaf dan para ahli hadis yang ditulis oleh Imam As-Sabuni. Atau bisa juga kitab Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Ya, yang menguraikan tentang akidah Ahlussunnah. Bisa juga akidah Al-Wasithiyah yang dibahas oleh Ustaz Abdul Bari. Kalau ada yang menyelisih di situ satu, tidak sepaham, maka dia bisa keluar dari Ahlussunnah. Kemudian yang kedua, mengeluarkan orang dari sunnah walaupun dia menyelisih, tidak langsung dikeluarkan ya. Tidak bisa langsung keluar. Keluar dia. Kenapa? Menyelisih, tapi butuh ditegakkan hujjah. Butuh terpenuhi 4 syarat dan hilang 4 penghalang. 4 syarat dulu ditegakkan kepadanya baru menghukumi orang. Ya, tidak semua orang kita lihat, oh dia anu begini mengingkari. Enggak, langsung kamu bukan Ahlussunnah, enggak. Terpenuhi 4 syarat dulu. Yang pertama apa? Ilmu. Dia berilmu, dia tahu dalil disampaikan, makanya disampaikan dulu, pahamkan ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Ya, sebab boleh jadi dia tidak tahu kan? Boleh jadi tidak tahu dia. Tapi yang kedua apa? Yang kedua, mungkin dia dipaksa. Kalau dipaksa ya, tidak kena hukum. Yang ketiga, taib, ada syubhat, ada ta'wil, ada syubhatnya. Yang syubhat inilah yang menghalangi dia seperti itu. Sehingga butuh apa? Dihilangkan syubhatnya dulu. Mungkin dia ada memahami lain, ada pemahaman syubhat ya. Makanya betul-betul diterangkan dulu sama orang gini-gini. Kemudian apa lagi? Saya 4 itu ya. Al-jahal, tidak bodoh, berilmu dan tidak bodoh, satu. Kemudian sadar, apa namanya, tidak dipaksa. Baik. Kemudian ketiga, sengaja dia melakukan. Sengaja, kalau tidak sengaja tidak. Dia mengucapkan ucapan yang kafir, ucapan bid'ah, tapi tidak sengaja dia ucapkan begitu. Nah, tidak keluar dari Ahlussunnah ya, tidak sengaja dia. Ya paham ya? Ya, seperti orang yang mengatakan, wahai Allah, kamu Tuhanku, kamu hambaku, saya Tuhanmu. Apakah dia salah? Tidak salah. Kenapa? Salah ucap, tidak sengaja. Jadi 4 ini ya, jadi ikhlas kalian untuk memvonis orang, mengeluarkan orang dari Ahlussunnah atau mengkafirkan orang, harus terpenuhi 4. Ya, dan harus hilang 4 juga penghalangnya. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu butuh kepada bimbingan ulama. Ya, yang jelasnya janganlah bidang kita mengeluarkan orang begitu ya sudah. Ada penyimpangan, jauhi saja. Dia keluar Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, ya, kalau kita tidak ada ilmu, sudah diam saja. Sebab mengeluarkan orang itu tidak mudah. Antum harus punya hujjah yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, kita belajar ilmu agama, kita tahu itu penyimpangan, kita tinggalkan penyimpangan itu. Kalau meragukan dia selalu ceramahnya begitu, cari guru lain. Itu saja yang aman, begitu saja. Dia harus sudah atau tidak, ya serahkan kepada orang lebih berilmu daripada kita. Kalau saya tidak, jangan tanya saya masalah begitu. Selalu ilmu saya tidak mencukupi untuk masalah itu ya. Tanya Ustaz Dzulkarnain. Beliau pakarnya. Tanya Ustaz Zulkarnain, tanya Ustaz-Ustaz besar. Kalau saya, tanya ada makan, nah, boleh. Kalau mau makan, apa yang dibaca, boleh tanya saya. Dan begitu, kalau pertanyaan-pertanyaan masalah mengeluarkan atau tidak, jangan tanya saya. Jadi ini juga peringatan, kalau masalah begitu, tolong jangan tanya saya ya. Tanya Ustaz lain, Ustaz Abdul Qadir, Ustaz siapa lagi? Ustaz Abdul Karnain, Ustaz Ibnu Yunus, Ustaz Lukman Jamal, yang Ustaz yang tua, Ustaz yang lama dalam dakwah. Kalau anak muda, jangan usah tanya-tanya begitu sama anak muda. Ya, saya bukan anak muda ya. Cukup ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.